sanghiasi hari-hari dengan keraguan. Jelas sudah kita saling mencintai. Kita dengan kesabaran menjaga agar tidak layu sebelum waktunya. Sebelum waktunya.